Nantang Allah ing Allah wa rasulahu lan utusane Allah wa wong sing nantang ring Allah lan utusane ku gitu iku mesti disorake diino sapa lagi dah karena aku bida kaya oleh disorake alazina sapa wong kakek bingkopi misangeng sak duruge kufar Mekkah. Iki ayat nemtokake sekehe wong sing nantang-nantang Gusti Allah nantang-nantang ring utusane Allah pasti ketumpes, pasti. Betul-betul wong nantang Gusti Allah nantang utusane selamat itu betul-betul pasti ditumpes. Kupitu itu maknanya disorake. Waqad anzalna tamman wasnamuruna ka sapa engsun Allah ayatin mubayyinat ayatin bayyinat eng pira-pira ayat kang pun jelas ayat-ayate Allah wis ditemurunake kanggo umat Muhammad liwat jalur Al-Qur'an Ubate Nabi Isa liwat jauh Injil. Ubate Nabi Musa liwat Taurat. Bekatan salah segipun. Jadi wis cetha. Lah tiyang nulayani jauhe Allah. Nantan jauhe utusan. Ikut mesti kafir. Walade ayat tutupane nerangake. Walil kafirina adabun muhin. Walil kafirina langar kedue para wong kafir adabun muhin utawi seksa kang ninaake kang ngesorake. Wong kafir pasti pikantuk seksa. Pasti. Lah nek nulayani jawe Allah iku boten nantang. Disebuti. Nulayani jawe Allah tapi boten nantang. Contohnya kaya wong Islam sing nglakoni dosa-dosa. Wis reti nek lakon dosa. Tapi ora kuat. Kadang-kadang minum, kadang-kadang taruhan. Tapi ngerti nek iku dosa. Jadi boten nantang. Lek kaya kono iku artine melanggar aturan. Nglakoni dosa gedhe. Kula sampun nerangake wongsa langsung. Lelampahan dosa. Melanggar. Iku. Ana macem loro. Setunggal. Ganti tutup kekufuran. Melanggar. Ganti tekan kekufuran. Nomor kali melanggar sing orang yang ditekan kekufuran. Nek melanggar ini melanggar yang ditekan kekufuran. Orang bakal diapura. Nek nganti mati orang tobat pasti nerokok. Innallaha la yaghfiru

Tidak boten nganggo rasukan boten ujo kabeh. Nalika Kanjeng Nabi cerita, Bu Aisyah wong panjen wong wedok krungu swara jauh-jauh kabeh, terus ditutupi praupane. Lha Kanjeng Nabi ngelingi Aisyah, besok nak kadang masar ora ana wong eling-eling ngene iku. Ngono dikatane. Ora ana mesti dhewe eling aku nek ujo piye panjen wong isinan. Ora ana wong eling-eling ngono. Dadi ujo kabeh tapi ora reti. Ora kroso. Mesti nak akhirat. Kayu nabdi uhum mongko nyeritani sapa Allah ing wong kafir kabeh bima amilu kelawan barang kang do nglakoni sapa wong cewee kabeh. Dadi laku-lakune wong sing nang alam donya cacetane konkret kayu nabdi uhum bima amilu. Ahsahullahu wis nyatete ing ma'amilu sapa Allah. Tapi wana suhu dolali sopot dewe ing ma. Sing wonge dolali. Rumah sana orang-orang catetane. Kebagi benjing pun onten catetane. Nopo sebabnya. Kok lain si catet. Bu angkat dilepok no neraka wae. Nah, ini perlu keterangan. Manusia itu riwel. Keterangan manusia riwel tengene Quran surat Al-Kahfi juz 15. Wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Manusia ku riwel. Nek ana catetane, engko becik ta ana geger. Gusti, kula kok dilebetake neraka salah kula napa? Yo kematine nene wong kafir ku mati wis. Cepat gawe kaya nani kena donya bakale wong kafir-kafir ya mloto. Salah iku ana apa? Acate tanam ra dibuka. Oh, terus buku teko aras tiga. Wong Islam do nampani buku catetan mawi asta tengen wong kafir tangan kiwa diwalik nok gegere. Mulane nok ngene Quran waro azhrihi. Wa amma man uja kitabahu waro azahrihi. Tangane dicekuk nok gegere. Mergo nalika nok donya pemakinan wong kafir-kafir. Nalika Kanjeng Nabi nerangake sing nampa buku catetan tangan tengen bakale swarga. Lah besok tanganku kiwa tak cengkiweng, aku nek nyekeli buku besok tangan tengen besok. Cengkiwa tak. Lek nongol kemakinan ini ngono lho. Kaya kaya nalika ngomong nang donya ora iso sing wong Islam ora iso jangan am ketekuk ora mesti sing kiwa tak delikno sing tengen sing tangku kemaki dan dadi padha kaya nalika nang donya ngene iki lho kemaki-kemaki ngono kuwi wong kafir pancen kemakinan ya wong Islam aja tiru-tiru. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Utawi Allah yang ngatasi segi perkara iku zat kang nekseni. Kabeh ana saksine. Berarti ngelakoni dosa cilik ana saksine. Nanti wong korup-korup iku besok iku korupsine ya diatakno. Mboten kok dong korupsi. Mboten kok mboten. Korupsi pirang triliun. Ini pun cerita dikata anak-anak kono. Semuanya tak kuat deh, jujung orang. Ada yang setengah miliar, ada yang kan umat. Oh, tenang ini barangnya. Ini lagi yang ada dalih anak Quran. Wa maka nali nabiyin an yagul, wa man yaglul ni'ati bima gulla yawmal qiyamah. Ora-ana nabi kok nyobat. Iki asale kanjeng nabi ditenggo nyobat ngene iki. Iku wong kafir-kafir ngene. Ora ajare nene ngono. Ana gabut abang ilang. Iki mesti dicobat di nabi. Ngono ku ono masyaallah. Terus temurun ayat wa ma kana li nabi yin ayyabul. Ora-ana nabi nyobat gak ono. Wa man yaghlu ya'ti bima balla yaumal qiyamah sing nyopet-nyopet janji kok besok copetane dijogok gulu